بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ أعزكم الله terakhir yang kita bahas ialah tentang fenomena hulu yang kedua, huluun fil ashas wal jama'at wal ahzab. Hulu di dalam sikapi seseorang atau sebuah jama'ah atau sebuah hizb. Disebutkan tadi dua bentuk. Yang pertama menjadikan tokoh panutannya atau kelompoknya atau jama'ahnya mengikuti dia dalam semua yang dia sampaikan, dalam semua yang dia dakwahkan, yang hak ataukah yang batil. Ini hulu, sebab al-haq hanya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-haq yang mutlak adalah qala Allah qala Rasul, firman Allah azza wajal dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hanya ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bentuk hulu yang kedua yang kita sebutkan ialah menjadikan tokoh panutan, kelompok, golongan sebagai barometer dalam al-wala wal bara, cinta dan bencinya dibangun di atas tokoh tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu. Ini juga hulu, disebut dengan asabiyah, hizbiyah, fanatisme kepada seseorang, fanatisme kelompok, golongan dan semisalnya. Sebab sekali lagi yang kita taati hanya Allah dan Rasulnya, yang kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti para sahabat, jamaah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-wala wal bara kita karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Dicintai karena ketaatannya, karena amal solehnya, karena ketakwaan dia kepada Allah. Dibenci karena kemaksiatannya, penyimpangan-penyimpangan dia. Ada beberapa riwayat dan penjelasan dari ulama tentang bentuk hulu yang seperti ini. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami dulu pernah bersama Rasul dalam sebuah peperangan, safar jihad. Tiba-tiba ada kejadian, ada peristiwa. Salah seorang muhajirin memukul pantat seorang ansor dengan tangannya atau dengan ujung pedang. Maka sang ansori marah. Dia pun menyatakan, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, bela saya, tolong saya. Sahabat muhajirin tidak mau kalah, juga mengucapkan kata-kata yang sama, ya dal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya, bela saya. Yang disebut nama-nama yang syar'i, nama al-muhajirin wal-ansar, itu nama yang syar'i, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sahabat muhajirin, sahabat ansar. Tapi kala itu, ketika itu, nama ini dijadikan sebagai asabiyah, sikap fanatik. Ini fanatik kepada ansar, ini dengan muhajirin. Membelanya bukan karena Allah, membelanya karena dia muhajirin, dia ansar. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suara tadi didengar oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam maka beliau menyatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini? Kok ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Beliau mengatakan apa ya? Seruan jahiliyah. Padahal dipanggil Muhajirin dan Ansar. Dikatakan sebagai seruan jahiliyah. Maka mereka menjelaskan, ya Rasulullah, tadi ada seseorang Muhajirin memukul pantat salah seorang Ansar dengan tangannya atau dengan ujung pedangnya. Akhirnya mereka mengatakan seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu sebab dia baunya busuk. Muntinah, busuk baunya. Dikecam dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal nama yang disebut nama yang syar'i. Tapi ketika dibuat sebuah asabiyah, cinta dan bencinya karena nama tadi, karena kesukuan tadi, berubah menjadi seruan jahiliyah. La yajuz. Rasul menepis ini semuanya. Contohnya mungkin bisa dibikin di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, iyalah. Di zaman sekarang ini yang lagi yang menjadi primadona adalah nama salafi. Karena diperbutkan banyak orang. Nah, primadona ya, barakallahu. Nama salaf, salafi. Nama yang sangat indah, yang sangat bagus. Kembali kepada pemahaman salaf. Sangat bagus, kewajiban agama. Tapi ketika ada sebagian pihak membuat sebuah kelompok, sebuah golongan, mengatasnamakan golongan salafi, dia mencintai orang karena nama itu, membenci orang karena nama itu, berubah menjadi asabiyah, hizbiyah, ghulu. Adalah Yesus. Paham ya? Salah ya? Barakallahu fikum. Adalah Yesus. Yang boleh ialah cinta dan bencinya karena Allah, karena Islam, karena sunnah. Mencintai seseorang karena di atas pemahaman yang benar. Membenci seseorang karena menyimpang dari pemahaman yang benar. Bukan terkait dengan semata-mata nama atau sekelompok orang. Tidak. Karena Allah. Maka ya khanatina azzaikumullah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, dikarenakan yang semacam ini rawan terjadi di tengah-tengah kita. Maka dakwah salafiyah dan para da'i-da'i yang menyeru kepada manhaj salaf harus mendidik para mad'unya, mendidik para murid-muridnya, supaya mereka betul-betul itibaknya, mengikutinya hanya kepada Rasulullah SAW. Mendidik mereka supaya mereka cinta dan bencinya karena Allah, bukan karena dai-nya, bukan karena ustadznya, bukan karena rumah belajarnya, bukan karena ma'hadnya, bukan karena yayasannya. Murni karena Allah. Harus dididik seperti ini. Supaya mereka betul-betul paham prinsip dan jauh dari yang namanya kata-kata al-ghulu. Seorang ustadz, seorang dai diikuti ketika dia di atas kebenaran, ketika ta'limnya, ilmu yang disampaikan, ujangan-ujangannya sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah. Ketika dia mulai error, mengajak kepada asabiyah, fanatisme pendapatnya dia, atau ketokohan dia, atau semisalnya, tinggalkan, jauhi, jangan diterima. Barakallahu fikum. Namanya, sehingga obat yang sangat manjur untuk menghilangkan penyakit hulu ini ialah dengan betul-betul tajridul mutaba'ati dirrasuli alaihi salatu wassalam. Betul-betul memurnikan ittiba' kita hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan betul-betul kita pancangkan dalam jiwa yang paling yang mendalam al-hubbu fillah wal bughdhu billah, prinsip cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, kita betul-betul berislam, beragama sesuai dengan hududus syara', batas-batas syariat yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya mengharuskan kita untuk tafaqquh fiddin. Mengkaji, mendalami bimbingan agama dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis, dengan keterangan para ulama kita, ilmiah dengan dalil. Nah, kemudian yang kedua ialah al-amal bid-din ala dalil. Mengamalkan agama ini semua dengan dalilnya, dengan ilmunya. Kita mengerjakan ini, tahu ilmunya. Mengerjakan itu, tahu ilmunya. Meninggalkan ini, itu, tahu ilmunya. Barakallahu fiikum. Ilmu amal dengan dalil. Ini kuncinya. Kita akan menjadi tahu ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Ini ahlul hak, ini ahlul batil. Tahu dengan ilmu syar'i, barakallahu fiikum. Ini yang harus kita kerjakan. Kemudian kita kritis, selalu punya prinsip kritis dalam menilai sesuatu terkait dengan orang, terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan, terkait dengan apapun, kritis semua. Barometernya Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Barakallahu fiikum. Ini salah kelompok ya Quran. Masih panjang pembahasannya. Saya mengusulkan dibikin edisi kedua saja. Nah, fenomena hulu edisi kedua. Kita baru membahas dua bentuk hulu. Hulu dalam perkara ibadah dan hulu dalam menyingkapi seseorang atau kelompok atau golongan. Takdisul ashas, kultus individu, atau asabiyah, fenomena fanatisme, kelompok, golongan dan seseorang. Masih banyak lagi ada hulu dalam ingkar lumungkar. Ini harus disebutkan. Yang kita angkat yang sifatnya yang banyak muncul di zaman sekarang ini, hulu dalam ingkar lumungkar, hulu dalam al-walak wal-baroknya, hulu dalam perkara takfir, hulu dalam perkara tadi. Ini gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang. Ini penting untuk diangkat, dikarenakan perkara yang sangat-sangat penting dan cukup sensitif di zaman sekarang ini, supaya kita selamat dari semua yang ada. Barakallahu fiikum. Edisi kedua insyaallah ya. Semoga dikasih kemudahan. Berjumpa kembali pada perjumpaan bulan depan. Barakallahu. Waktu sisa dipergunakan untuk tanya jawab. Monggo. Selagi memungkinkan dijawab.